Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita berbicara tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari pernikahan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab, ibu beliau. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Abdul Muthalib bernazar, kalau saya punya anak 10 laki-laki lengkap, maka saya akan sembelih satunya. Jahiliyah, zaman jahiliyah. Ajaran-ajaran Nabi Ibrahim sudah hilang. Di antaranya mereka bersumpah demikian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Abdul Muthalib mengatakan, kalau saya punya anak 10 laki-laki semua, saya akan sembelih satunya. Kenapa dia bernazar demikian? Sebagian ulama menyebutkan, karena tadi waktu dia galik zam-zam, punya anak cuma siapa? Satu, Al-Haris bin Abdul Muthalib. Tatkala diusik oleh orang-orang Arab yang lain, kabilah-kabilah Arab yang lain, dia tidak bisa melawan. Anaknya cuma apa? Satu laki-laki. Maka dia berangan-angan kalau dia punya anak laki-laki banyak, 10. Dia mengatakan, kalau saya punya anak 10 laki-laki, maka saya akan membelih satu. Dan Allah mengabulkan sumpah dia ini, maka akhirnya dia punya anak 10. Maka akhirnya dia pun menjalankan nazarnya. Tatkala dia melakukan seperti melempar undiannya, atau melempar seperti orang-orang musyrikin, maka dilemparkan, keluarlah nama Abdullah anaknya. Padahal dia sangat sayang kepada Abdullah. Anak yang paling dia cintai Abdullah. Maka tatkala keluar namanya Abdullah, dia mengatakan, Allahumma huwa au mi'atun minal ibil. Ya Allah, dia atau 10 ekor unta. Maka dilemparkan lagi nama-nama anak-anaknya. Thumma aqra'a bainahu wa bainal ibil. Maka dipilih antara Abdullah atau ibil, atau unta. Maka keluar lagi namanya Abdullah. Dia sayang anaknya, gimana mau disembelih. Maka dia berkata lagi, ya Allah, anakku atau 10 ekor onta. Digoyangkan lagi nama anak atau onta, ternyata keluar lagi nama siapa? Abdullah. Sampai yang ke-10, baru keluar nama onta. Dari situ akhirnya dia tidak menjadi menyembelih anaknya Abdullah, maka dia mengganti dengan 100 ekor onta. Inilah dikatakan oleh para ulama, sebab kenapa dia itu 100 ekor onta. Kalau seorang membunuh orang lain, kemudian harus bayar dia, maka dia harus bayar 100 ekor unta. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Abdullah karena Abdullah adalah bapaknya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ketemuannya antara nasab ayah Nabi dengan ibunya Nabi kepada Kilab. Kalau Nabi Qusay bin Kilab. Kalau adapun Aminah Zahrah bin Kilab. Ketemunya di Kilab. Jadi ketemunya jauh. Masih Quraisy tapi ketemunya jauh. Kemudian dinikahi oleh Abdul Muthalib. Kemudian disebutkan ada sebagian riwayat-riwayat dusta yang bercerita tentang Abdullah. Disebutkan bahwasanya tatkala Abdullah sudah menikahi Aminah, ternyata Abdullah itu sudah punya istri kedua. Istri yang lain selain apa? Aminah. Atau istri pertama, istri yang lain. Ada yang mengatakan dia punya wanita yang lain, entah itu wanita pezina atau imro'ah mustabdi'ah. Atau wanita yang ditawarkan. Seperti kita jelaskan pada pertemuan lalu, ada pernikahan namanya nikah istibdha. Itu seorang lelaki punya istri, tatkala istrinya haid ditunggu sampai bersih. Kalau istrinya sudah bersih haid, maka istrinya dikirim kepada lelaki yang dianggap nasabnya baik atau dianggap memiliki kelebihan, supaya untuk memiliki keturunan yang bagus. Setelah digauli oleh laki-laki lain, kembali kepada dia, kemudian dia tidak menggauli istrinya sampai istrinya hamil. Kalau istrinya hamil, baru dia gauli. Disebutkan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan riwayat-riwayat yang palsu, menyebutkan bahwasanya, jadi Abdullah tatkala mendatangi wanita ini, entah dia istri yang lain, entah wanita pezina, entah wanita yang menawarkan dirinya istri orang lain untuk digauli oleh Abdullah. Tatkala didatangi oleh Abdullah, maka wanita ini melihat cahaya di wajah Abdullah. Namun setelah itu Abdullah tidak sempat menggauli wanita tersebut, dia pergi ke Aminah. Bergaul dengan apa? Berhubungan dengan siapa? Aminah, dengan istrinya. Setelah berhubungan dengan istrinya, balik lagi Abdullah kepada wanita tadi. Ternyata wanita tadi tidak mau, katanya, mana cahayanya, kok sudah hilang? Cahayanya kok sudah hilang? Ini semua riwayat lemah, riwayat tidak bisa dijadikan dalil. Dan sebagian orang terlalu gulu dalam masalah ini, ingin menjelaskan bahwasanya Nabi SAW adalah bercahaya, oleh karenanya cahaya tersebut berasal dari ayahnya, kemudian tatkala ayahnya berhubungan dengan ibunya, maka cahaya tersebut menetap di Nabi, kemudian hilanglah, tidak terlihat lagi. Ini semua adalah sifat gulu, berlebih-lebihan, tidak benar. Rasulullah SAW memang bercahaya, namun bukan cahaya sebagaimana sinar keluar dari tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, kami mengutus engkau sebagai syahid dan sebagai pemberi saksi, mubasyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'ian ilallahi bi'iznihi, dan menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa sirajan munira, dan lampu yang bercahaya. Memang Allah sebutkan Nabi sifatnya bercahaya, memberi cahaya. Namun maksud Allah subhanahu wa ta'ala bukan cahaya lampu sebenarnya, bukan. Tetapi ajaran Nabi SAW adalah penuh dengan apa? Cahaya. Oleh karenanya, sebagian orang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, menyatakan Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena tubuh beliau bercahaya, sehingga tatkala terkena sinar matahari, sinar matahari tersebut terpantulkan, kalah dengan cahaya Nabi SAW. Ini tidak benar. Kita bilang Rasulullah SAW bercahaya biasa, wajah beliau indah, tampan, luar biasa tampannya Nabi SAW. Beliau putih, kemudian indah dipandang. Namun bukan ada sinar keluar dari tubuh beliau sebagaimana perkataan sebagian orang. Oleh karenanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan Rasulullah sallam, "Kuntu anam baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek Aisyah berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kaki Aisyah radhiyallahu taala anha agar kakinya dilipat supaya ada tempat buat sujud. Jadi rumah Nabi SAW kecil, sehingga Rasulullah SAW kalau sholat, di depan dia ada Aisyah tidur. Kalau beliau ingin sujud, tidak ada tempat sujud. Kenapa tempat sujud Nabi ada kakinya Aisyah? Maka Rasulullah menyentuh kaki Aisyah supaya ditarik, dilipat, supaya ada tempat buat sujud. Itulah rumah Nabi SAW. Dan Aisyah mengatakan, وَكَانَتِ الْبُيُوتُ يَوْمَ إِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِهِ. Tatkala itu rumah-rumah tidak ada lampunya. Seandainya rumah Aisyah ada lampunya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akan menarik kakinya sebelum Nabi sujud, tidak perlu disentuh. Tetapi kapan Aisyah menarik kakinya? Tunggu disentuh oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan Aisyah dalam hadis disebutkan, kenapa rumah-rumah tidak ada lampunya? Kalau seandainya tubuh Nabi bercahaya seperti lampu, ya Aisyah tidak perlu apa? Tidak perlu nunggu disentuh, dia akan narik kakinya. Oleh karena kita akan Nabi bercahaya, perkataan beliau bercahaya, ajaran beliau bercahaya. Namun bukan tubuh beliau keluar cahaya sebagaimana perkataan sebagian orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.